أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تعالى: من آمن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وَكُلَّ بِتْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ جِنَالَةٍ. Ma'asalam muslim rahimahumullah wa barakatuhu. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulaqas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fatihatul Syekh Dr. Salih bin Ibn Fawzan Ibn Abdillah Fawzan Bidah Allah Ta'ala Hamidah Allah Ta'ala. فإن احتاج الصغير أو المجنون من أولياء القصاص إلى نفقة فولي المجنون فقط العف إلى ديت، لأن المجنون لا يدري متى يزول بخلاف الصبي. Dan jika anak kecil atau orang yang gila tersebut dituntut oleh walinya dari wali yang terbunuh, maka wali orang yang gila yang membunuh tersebut tentunya dia diberikan apabila dituntut maka tentunya orang yang wali yang gila tersebut tentunya bisanya dia menuntut jihad saja, yaitu tidak bisa dituntut menjadi kisos bagi wali yang gila yang membunuh tersebut, karena orang gila tentunya tidak bisa, tidak kapan akan sembuh dari gilanya. Jadi khusus orang yang gila yang membunuh ini tentunya tidak bisa dituntut sebagai kisos, yang bisa hanyalah dituntut membayar diat. Dikarenakan orang yang gila yang membunuh tersebut tentunya tidak tahu hilang dari kegilaannya. Bikilah bisawi, berbeda dengan anak kecil. Kalau anak kecil tentunya bisa di prediksi, bisa ditentukan. Oh, anak ini umur 16. Oh, anak ini umur 15. Maka tentunya ditunggu sampai masuk ke daripada umur balik. Kemudian bisa dituntut dengan hukum kisos. Kemudian asyaratus tsani qolas mu'allif rahimahullah, syarat yang kedua, ittifaqul auliya'i wal mustarikina fil qisasi alal istifa'ihi. Syarat yang kedua, adanya kesepakatan para wali-wali dan orang-orang yang berserikat di dalam menuntut hukum qisas agar dilaksanakan. Jadi Jadi semua harus sepakat, semua sepakat. Baik itu yang kecil maupun yang besar, yang tua maupun yang muda, wali yang terbunuh tersebut sepakat dan orang-orang yang berkait tersebut sepakat untuk ditegakkan kisos. Walaysa li ba'dihim ayyam faridu bihi duna ba'dil akhar. Dan tidaklah tuntutan tersebut hanya sebagian saja kemudian meninggalkan sebagian yang lain. Misalnya sebagiannya menuntut kisos dari wali yang korban tersebut, sebagiannya sepakat misalnya. Ada satu misalnya yang tidak sepakat, sudah diat saja, tidak usah kisos. Maka yang seperti ini tidak bisa ditegakkan hukum kisos, karena tidak ada, karena adanya tidak ada kesepakatan. Li'anna istifa'a haqqun mustarikun, karena terlaksananya kisos tersebut ini adalah hak yang bersekutu, yang menyeluruh dari tuntutan seluruh wali orang yang terbunuh tersebut. Sepakat semua, tidak ada yang tidak sepakat. La yumkin tab'iduhu, dan tidak mungkin sebagian sepakat, sebagian tidak sepakat. Faida istawfa ba'duhum kana mustafian lihakin ghairihi bigari idnihi wala wilayata alaihi. Dan jika sebagiannya ini menuntut, kemudian tuntutan tersebut bukan kepadanya, yang lainnya tidak menuntut, kemudian tanpa izin dari orang yang tidak menuntut tersebut, tentunya tidak ada kuasa orang tersebut untuk menegakkan hukum kisos. Kenapa? Tidak antara satu wali dengan wali yang lain, antara satu orang yang terkait dengan orang yang terkait yang lainnya, dari pihak yang terbunuh tentunya atau pihak korban. Jadi semuanya harus sepakat. Kalau sepakat semua tuntutan kisos, semua sepakat, maka baru bisa ditegakkan hukum kisos. Kalau tidak, maka belum bisa ditegakkan hukum kisos. Wa in kana man baqiya minal syuraka'i fil istiqaqil kisosi ghaiban aw shagiran aw majnunan intadara qudumul ghaib wal bulughus shagir wa aqlul majnun minhum. Dan jika wali-wali atau pihak-pihak yang dari pihak korban adanya menuntut hukum kisos, namun di sana ada yang gaib, walinya atau kerabatnya ada yang gaib, yang tidak hadir, atau walinya masih kecil, tentunya kalau kecil tidak tahu apa yang harus bersikap terhadap dirinya, apakah menuntut kisos atau menuntut diat saja. Atau di sana ada wali yang majnun, yang gila, gimana yang seperti ini, maka hendaklah dia menunggu tuntutan hukum kisos tersebut atau ditegakkan hukum kisos tersebut, ditunggu sampai orang yang goib tersebut datang hadir dan sepakat untuk ditegakkan hukum kisos, dan juga ditunggu orang anak yang kecil sampai dewasa, kemudian dimintai pendapatnya apakah ditegakkan kisos atau menuntut diat. Begitu juga ditunggu seorang yang gila sampai dia sadar dan berakal. Baman mata min mustahikil kisas koma warisuhu makomahu. Dan jika mati dari orang yang berhak dituntut kisas, maka tentunya ahli warisnya ini dan jika mati orang yang menuntut kisas, mustahil kisas, misalnya ada yang mati dari wali yang menuntut kisas, maka tentunya apa? Ya, ahli warisnya tentunya menduduki kedudukan orang yang mati tersebut. Jadi kerabat orang yang terbunuh tersebut. Fa'in apa ba'dul mustariki istihqaqil kisas safaqal kisas. Dan jika sebagian dari orang yang berserikat dari pihak korban ini memaafkan untuk tidak dilaksanakan kisos, maka tidak bisa ditegakkan kisos, maka penegakan kisos ini batal karena tidak adanya atau sebagian dari pihak korban yang memaafkan atau tidak setuju untuk ditegakkan kisos. Wa yastaraku bi istiqaqil qisas jami'ul warasati bin nasabi wasabab. Dan orang yang menuntut qisas tentunya di sana berserikat dari seluruh ahli waris si korban, baik itu secara nasab maupun secara sebab. Sebab pernikahan atau karena hubungan nasab dengan si korban, maka di sana berserikat seperti ar-rijal, para laki-laki, wanisa dan para perempuan, wal kibar dan orang-orang tua, wasigor dan orang-orang anak kecil. Baqala ba'dul ulama, dan sebagian perkataan para ulama inil afu yahtasu bil asobati fakat. Dan jika sebagian wali tersebut memaafkan, maka terkhusus bagi asobah saja. Jadi pemaafan atau tidak ditegakkan hukum kisos ini terkhusus haknya para orang laki-laki ya saja dari kalangan orang yang terbunuh tersebut. Bahwa kalau Imam Malik, dan ini adalah pendapat Imam Malik, wa riwayatu an Imam Ahmad, dan jelas sebuah riwayat dari Imam Ahmad, bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan telah pendapat ini telah dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi kata lain, menuntut untuk dibayar diat atau bukan kisos ini terkhusus dari pihak yang laki-laki, dari pihak yang laki-laki, dari si korban. Syarat salis, syarat yang ketiga di dalam penegakan hukum kisas, ayyuk manu al-istifa'u ayyata'adda ila bayri uljani. hendaklah pelaksanaan kisah tersebut aman dari perbuatan yang melampaui batas yang ditimpakan selain kepada si pelaku pembunuh tersebut. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 33, wa man kulluman faqad ja'ana liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Dan barang siapa yang terbunuh secara kezaliman, maka sungguh kami jadikan yaitu Allah SWT bagi wali si korban tersebut mempunyai kuasa. Kuasa apa? Untuk menuntut. Menuntut kisah. Dan di dalam tuntutan, dalam pelanasan kisah tersebut, tidak boleh melampaui batas pala yusrih. Innahu kana mansura, karena orang yang di pihak korban tersebut tentunya apa? Mendapatkan pertolongan. Pertolongan apa? Bisa menuntut kisos atau menuntut jihad. Faida afdal kisosu ilan adi bahwa israfun. Dan apabila pelaksanaan kisah tersebut mengandung perbuatan yang berlebih-lebihan atau kezaliman, maka ini disebut dengan israf, berlebih-lebihan di dalam menimpakan hukum kisah. Wa qad dalatil ayatul kalimatu ala man'i minhu. Dan di dalam ayat yang mulia terdapat, di sana terdapat larangan dari berbuat melampaui batas di dalam melaksanakan hukum kisos. Faida yuwajibal kisosu ala hamilin aw man hamalat ba'da kisos alaiha lam tuqtal hatta tadba'a waladuha. Dan apabila kisos ini memang wajib terkena atau ditimpakan oleh seorang yang hamil, berarti orang perempuan. Seorang perempuan pas hamil membunuh misalnya, atau ternyata perempuan tersebut hamil setelah divonis, dituntut hukum kisos kepada perempuan tersebut, maka perempuan tersebut tidak dibunuh atau tidak ditegakkan hukum kisos sampai dia melahirkan anaknya. Li'anna qatlaha yata'adda ilal janin. Karena apabila wanita yang hamil tersebut ditegakkan kisos, tentunya akan mendolimi atau melampaui batas ditimpakan juga si janin yang masih berada di perut, wa bari'un. Sedangkan janin tersebut tidak tahu menahu dan tidak terlibat dari pembunuhan si pelaku atau yang mengandung tersebut. Bapak Allah Ta'ala dan Allah SWT telah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 164, wala tazru wa ziratu wizra ukhra, dan tidaklah menimpakan suatu dosa dari orang yang berdosa dari orang lain. Maksudnya orang lain itu tidak bisa menerima dosa dari perbuatan orang lain. Dosa itu hanya khusus dikenakan atau diberikan hukuman kepada orang yang berdosa, bukan kepada orang lain. Sehingga tidak bisa seorang yang tidak berdosa tertimpa oleh hukuman orang yang berdosa, ya, seperti tadi. karena janin ini tidak tahu menahu, tidak tahu atau lepas dari permasalahan tersebut, sehingga harus dilindungi, yaitu ditunggu sampai lahir. Summa ba'da wad'ihi in wajada man yurdi'ahu atau liman yurdi'uhu. Dan setelah melahirkan anak tersebut, maka jika didapatkan ada orang yang bisa menyusui anak tersebut, maka janin tersebut atau bayi tersebut diberikan kepada orang yang bisa menyusui anak tersebut. Bakutilat li zawatil mani minal kisosi li kiyami gariha maha fi irdo'il waladi. Sehingga si perempuan tersebut bisa ditegakkan hukum kisos karena sudah tidak ada penghalang lagi untuk ditegakkan hukum kisos yang tidak menimpa orang lain yang menjadi tanggungan untuk menyusui anak tersebut. Kalau misalnya setelah melahirkan ya, ternyata dicari-cari enggak ada yang bisa menyusui anak tersebut kecuali memang ibunya yang membunuh tadi, berarti apa? Berarti ditunda hukum kisahnya, ditunda sampai melahirkan, sampai menyusui anak tersebut 2 tahun, baru apa? Baru ditegakkan hukum kisah. Fa'ilam yujad mayurdi'ahu mayurdi'ahu tarakat hatta tahtimahu li haulaini. Dan jika memang tidak didapatkan ada orang yang bisa menyusui anak yang lain tersebut, maka adalah kisos ditinggalkan atau ditunda sampai dia menyusui 2 tahun dan sampai bisa menyapih anak tersebut selama 2 tahun. Kalau sudah dicapih, maka baru ditegakkan hukum kisos wanita yang membunuh tersebut. Dikalihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza qatalat amdan la tuqtal hatta tad'a ma fi batniha in kanat hamilan wa hatta taqula waladaha wa zat lam yurjam hatta tad'a ma fi batniha wa hatta taqula waladaha. Seorang wanita apabila membunuh secara sengaja, ada wanita yang membunuh secara sengaja, maka wanita tersebut tidak boleh dibunuh atau tidak boleh ditegakkan kisos sampai wanita tersebut melahirkan apa yang ada di perutnya, yaitu dari janin, apabila memang wanita tersebut seorang yang hamil. Dan sampai tidaklah dihukum kisos sampai dia memelihara anaknya. Maksudnya apa? Maksudnya menyusui. Kalau tidak ada memang yang menyusui anak tersebut. Wa idza zanab lam turjam hatta du'a ma fi batniha. Dan apabila seorang wanita ini berzina dan dia dalam usan orang yang pernah menikah, maka tidak boleh dirajam, ditimpa hukuman rajam karena berzina, sampai melahirkan apa yang ada di dalam perutnya, yaitu janin. Wa hatta taqula waladaha, dan sampai orang tersebut, wanita tersebut, memelihara anaknya tersebut, yaitu menyusui 2 tahun. Kalau sudah melahirkan atau sudah menyusui 2 tahun, maka baru ditegakkan hukum rajam. Riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadis dari Sajjad bin Aus radhiyallahu anhu. Walikalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mar'atil mukarrah bizina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap seorang yang mengaku telah berzina. Seorang wanita yang mengaku telah berzina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, irji'i hatta taladi. Kembalilah kamu sampai kamu melahirkan anakmu. Tsumma qala laha, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita tersebut tatkala telah lahir, irji'i warji'ihi hatta taftimihi. Setelah membawa anaknya tersebut, wanita itu datang lagi agar dia dapat ditegakkan hukum raja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah, susuilah anak tersebut sampai engkau bisa menyapehnya. Padahal hadisani wal ayah ala ta'khiril qisas min ajlil hamal. Maka di dalam dua hadis ini dan ayat ini menunjukkan atas ditundanya, ditegakkan hukum qisas dengan tujuan apabila kalau memang yang akan ditegakkan tersebut adalah seorang yang hamil, dan ini tentunya sudah ijma' kesepakatan para ulama. Wa hadza yadullu ala kamali hadhihi syari'ati wa adalatiha. Maka ini menunjukkan atas sempurnanya syariat ini dan atas sempurnanya keadilan syariat Islam. Isra'at hakal ajinnati fil butuni. Di mana syariat ini benar-benar menjaga haknya janin-janin yang berada di perut-perut ibunya. Falam tajus ilhaqul darari bihim. Maka tidak menggabungkan atau memasukkan mereka, para janin-janin tersebut, terkena akibat perbuatan ibunya. Bara'at hakal atfali wadokfah. Dan syariat ini, syariat Islam ini tentunya akan menjaga haknya para bayi dan orang-orang yang lemah. Bayi dan lemah ya tidak tahu apa-apa. Kalau seandainya ikut terbunuh maka juga tidak tahu, karena ya karena namanya bayi masih di dalam perut dan lemah. Sehingga syariat ini memberikan jalan keluar. Pada faat asamha al-kamilata. Pada faat asamha al-kamilata syamilata lima salih ibadi. Maka syariat tersebut tentunya apa? Mengandung kemaslahatan yang besar, mencakup segala sesuatu dari kesempurnaan dan menyeluruh untuk kemaslahatan para hamba-hamba. Sehingga apa? Sehingga kalau kedapatan pelaku wanita ya, maka harus benar-benar diteliti ya, enggak langsung ditegakkan hukum qisas. Teliti dia itu sedang hamil atau tidak. Kalau sedang hamil enggak boleh ditegakkan hukum qisas, ditunggu sampai melahirkan, dan ditambah lagi ditunggu sampai menyusui dan sampai bisa menyapeh anak yang ada pada susuan tersebut, baru ditegakkan hukum qisas. Kemudian qala Syekh Hafidzullah Ta'ala, wa idza uridu tanfidzul qisas, Fala budda ayyatima tanfidahu fil israfil imami wa naibihi. Dan apabila memang benar-benar ingin ditegakkan hukum qisas, maka haruslah di dalam penegakan hukum qisas tersebut harus ada pengawasan dari pihak imam atau orang yang berkuasa, atau adanya wakil dari imam atau pemerintah yang berkuasa. Liam na'al jawra fi tanqidihi, agar adanya pengawas dari pihak yang berkuasa, pemimpin, pemerintah atau orang yang ditunjuk. Ini untuk apa? Untuk mencegah kalau seandainya terjadi kejahatan di dalam melaksanakan hukum qisas. Wa yalzamu bil wajhi syar'i bidzalik, dan dalam harus di dalam melaksanakan hukum qisas ini sesuai dengan hukum syar'i. Boleh ada kecurangan, enggak boleh ada kejahatan di dalam melaksanakan hukum qisas. Misalnya saking apa, misalnya saking jengkelnya dengan orang tersebut, sebelum dikisas disiksa dulu misalnya, padahal dia membunuhnya enggak menyiksa dulu. Namun yang melaksanakan hukum qisas saking jengkelnya, akhirnya disiksa juga. Maka yang seperti ini bisa diawasi dan bisa dicegah dari penguasa atau orang yang ditunjuk. Wa yustaratu fil alati lati tanqidu bihal qisasu, antakuna madiatan kasih basikin, dan disyaratkan yaitu alat yang untuk melaksanakan qisas, menegakkan qisas, hendaknya itu alat yang tajam seperti pedang atau pisau yang tajam. Likali sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh, maka baguskan di dalam membunuh. Jadi apa? Jadi ditajamkan dulu alatnya. Wa yumna'u istifa'ul qisasi bil alatil kalah, dan tidak boleh atau dicegah di dalam melaksanakan hukum qisas tersebut dengan alat yang tidak tajam, tumpul. Li anna dzalika israfun fil qatli, karena kalau dengan alat yang tumpul, maka ini akhirnya apa? Terjadi israf, berlebihan di dalam membunuh. Karunya sekali tebas, karena pedangnya ini tumpul, tidak diasah dulu, akhirnya berkali-kali dibacok, baru meninggal. Yang ini berlebihan. Sehingga memang harus ditajamkan terlebih dahulu. Sama ingkana waliyu yuhsinu istifa'a ala wajhi syar'i wa ila amarahu al-hakimu ayyu kala mayyaktasu lahu. Dan jika memang wali yang terbunuh tersebut bisa melaksanakan atau membalas hukum kisosnya ini dengan memang cara syar'i, ya, cara syar'i, misalnya walinya yang akan melaksanakan sendiri, misalnya wali korban akan melaksanakan hukum kisos membunuh orang yang si pembunuh tersebut, maka kalau memang dia bagus benar cara melaksanakan kisos, maka boleh. Kalau tidak, maka hakim tentunya akan memerintahkan kepada orang yang menjadi wakilnya untuk menegakkan hukum kisos tersebut, ya. Biasanya siapa? Ya, al-qadhi, ya. Orang yang memang sudah ahli dalam potong-potong lahir. Karena tidak apa? Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa dan tidak semua orang tegel. Ada teknik-teknik tertentu yang orang tersebut tentunya akan ya harus belajar dan pengalaman di dalam melaksanakan hukum kisos. Kuat tapi enggak tegel, ya. Dibacok tentunya belum mati-mati karena enggak tegel. Seperti ini israf sampai batas. Sehingga apa? Ya, hakim yang menunjuk wakilnya untuk melaksanakan hukum kisos tersebut. Wasahihu min qawlil ulama, dan yang sahih dari perkataan para ulama, anahu yuf'alu jani kama fa'ala fil majna alihi, bahwasanya si penjahat tersebut atau si pembunuh tersebut tentunya akan diperlakukan sebagaimana dia memperlakukan korban. Dikali Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'in aqabatum fa'akibu bimisri ma'aqabatum bih, jika kalian menghukum maka hukumlah dengan semisal apa yang mereka telah menghukum, telah menimpakan siksa kepada orang lain tersebut. Surat An-Nahl ayat 126. Wa qala Ta'ala, dan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 194, faman ittada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimitsli ma tada, dan barang siapa yang melampaui batas terhadap kalian bertindak melampaui batas, maka hendaklah dibalas dengan semisal apa yang mereka telah melampaui batas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biraddi ra'sil yahudi liraddihi ra'si jariyatin minal ansar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk meremukkan kepala seorang Yahudi, karena seorang Yahudi tersebut telah meremukkan kepala seorang wanita dari Ansor, ya, jadi sama. Ini yang sahih. Bagaimana hadis yang muttafaq alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari hadis Anas. Jadi bukan sekedar dibunuh begitu saja, tapi ya diremukkan. Cara bunuhnya bagaimana ya, seperti itu caranya membalas kisos. Kalau membakar ini tidak boleh. Nanti ya, masih ada keterangan lagi. Wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wal kitabu wal mizanu ala annahu yaf'alu bil jani kama fa'ala bil majna alaihi. Dan keputusan dan kadar hukuman tersebut ditimpakan kepada seorang yang pembunuh tersebut sebagaimana dia memperlakukan si korban. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.